Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minad dhalalati wa minal bid'ati wa minan nar ma'asiral muslimin ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqh Muyassar, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini Allah tetapkan kenikmatan iman wa sunnah pada diri kita dan juga kenikmatan talabul ilmu, mencari ilmu, karena ini merupakan bentuk-bentuk kenikmatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kehendaki pada dirinya al-khair, kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam agamanya. Diberi keringanan kita untuk bersimpuh di majelis ilmu. Diringankan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu. Dimudahkan akal pikiran kita untuk memahami dan juga menghafal serta mempelajari agama ini. Dan ini adalah salah satu tanda yang jika itu ada pada diri kita, fasykurullah, bersyukurlah kepada Allah. Dan lazimi amalan baik ini sampai ajal menjemput. Suatu saat ditanyakan kepada Imam Sunnah Ahmad bin Hanbal, yang beliau ini setiap hendak pergi kemanapun tidak lepas dari mahbarah, dari lembaran untuk mencatat ilmu. Sehingga ditanyakan kepada beliau, hatta mata anta tahmil hadal mahbarah, hadihil mahbarah ya imam, sampai kapan kamu ini seperti ini, membawa buku, mencari ilmu? Apa jawaban beliau? Hatta makbarah, sampai ke liang lahat. Karena fitnah yang menimpa, menghajiri seorang hamba itu terus sampai ruh berpisah dari badan. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Dan semoga kemudahan ini terus Allah berikan sampai ruh terpisah dari jasad kita. Kita masuk ke masalah yang ke-9 dari bab yang ke-4, yaitu fi syurutus shalah wa arkaniha wa adillatu dzalika wa hukmu tarikiha. Syarat sholat, rukun sholat, dalilnya, dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Pada pertemuan yang lalu, kita telah ambil beberapa poin yang disampaikan oleh penulis, yaitu tentang makruhat as-sholat, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Di situ disebutkan oleh penulis ada 13. Apa yang pertama? Al-iktisar al-fatihah, yaitu mencukupkan hanya membaca Al-Fatihah di 2 rakaat yang pertama. Yang kedua, tikrarul Fatihah, mengulang bacaan Al-Fatihah tanpa hajat, tidak ada kebutuhan karena lupa atau yang lain, karena ragu. Dia mengulang dalam keadaan terjaga, teringat. Ini adalah bacaan yang kedua. Baik, ini makruh, tapi tidak membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, lirikan dalam sholat tanpa hajat. Melirik dalam sholat tanpa ada hajat. Jika ada hajat, maka diperbolehkan. Tentunya melirik hanya menggunakan bola mata, bukan melirik dengan menggerakkan muka atau badan. Baik. Dengan ujung mata. Yang keempat, memejamkan kedua mata. Kalau ada yang berhujah memejamkan kedua mata untuk khusyuk, maka hujahnya ini tidak tepat. Karena khusyuknya sholat itu bukan dengan memejamkan mata. Tapi khusyuknya sholat itu dengan engkau memahami, mengerti bahwasanya engkau sedang bermunajat dan mengerti apa yang kamu baca. Sehingga timbul dari itu khusyuk yang terlihat dari gerakan-gerakan. Engkau bisa menangis ketika melewati ayat-ayat azab. Engkau bahagia ketika melewati ayat-ayat nikmat. Itu khusyuk. Kemudian yang kelima, kata beliau, menghamparkan dua dhiraknya ketika sujud. Ya, jadi dhirak ini dari siku sampai pergelangan dia tempelkan ketika sujud. Ya, seperti hai'ah keadaan orang yang sedang bermalas-malasan. Yang keenam, banyak gerak yang sia-sia. Bergerak, banyak bergerak, bukan sebuah kebutuhan tetapi kesia-siaan. Bukan karena gatel, bukan karena keperluan yang lain. Tapi gerakan iseng dalam sholat. Jika sampai batasannya, yang melihat kita mengatakan fulan sedang sholat atau tidak, itu bisa membatalkan. Dan ini yang dipahami dari maksud ucapan Imam Syafi'i, bergerak lebih dari 3 kali dalam sholat membatalkan. Ini jika bergeraknya tanpa faedah, tanpa hajah, dan orang yang melihat sampai mengatakan fulan ini sholat atau tidak. Seperti itu. Adapun gerakan yang ada hajat, maka diperbolehkan, bahkan lebih dari 3 kali pun boleh kalau ada hajat. Seperti berjalan mencari sutra, seperti menggaruk ketika gatel, membenarkan pakaian yang dirasa mengganggu, hajat semuanya. Kemudian yang ke-7, tahassur. Meletakkan tangan di pinggang, ya, hai'ah seperti orang menantang keadaannya. Nyata hasur seperti ini, ya, hasur sini, lambung. Yang ke-8, asadlu wa taghtiyatul fam bis shalah. Berpakaian isbal dan menutup mulut ketika salat. Biasanya terjadi ketika salatnya sirriyah. Ketika salatnya tidak dijaharkan bacaan. Maka di antara hal yang bisa memunculkan kesempurnaan dalam membaca Al-Quran, tentunya dengan menggerakkan bibir, dengan menggerakkan lisan, walaupun tidak terdengar suara. Maka begitu pula yang kita lakukan ketika sholatnya sirriyah, ketika sholatnya apa? Tidak dikeraskan suara, tetap kita apa? Isyaratkan dengan lisan. Karena apa? Lisan ini akan membantu fasihnya bacaan. Jangan kita membaca Al-Fatihah dengan, ya, dengan batin. Mulutnya tidak bergerak, teman. Jangan. Gerakan lisannya. Baik, kenapa? Karena kalau kita tidak menggerakkan lisan, bacaannya tidak sempurna. Kecuali satu bacaan. Apa itu? Kalimatul ikhlas. Ucapan la ilaha illallah. Tanpa kamu gerakkan lisan, sempurna. Sehingga kalimatnya sendiri dikatakan kalimatul ikhlas. Mengucapkannya tanpa menggerakkan bibir bisa. Kandungannya juga mengajarkan kita untuk ikhlas. Selain itu tidak bisa. Dalilnya silahkan coba. Tanpa kamu gerakan lisan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang kesembilan, musabaqatul imam, mendahului imam. Ini makruh tetapi tidak membatalkan. Kemudian tasbik al-asabi, memasukkan jari jemari satu ke yang lain. Ya, seperti ini. Ketika sholat. Ya, entah apa, enggak tahu seperti apa gambarnya. Yang penting ketika sholat enggak boleh tasbik seperti ini. Menunggu sholat saja enggak boleh. Makruh hukumnya. Ada larangan dari Rasul. Kalau menunggu sholat saja tidak boleh sambil seperti ini, ya. Tentunya di dalam sholatnya lebih dibenci. Adapun bukan dalam rangka untuk menunggu sholat, bukan dalam rangka dalam sholat, maka boleh. Walaupun di masjid. Seperti dalam kisah Dhul Yadayn, dalam hadisnya. Tapi kalau dalam rangka untuk menunggu sholat atau ketika sholat, hukumnya makruh. Kemudian yang ke-11, kafusyar, mengikat rambut dan apa baju. Seperti ini mungkin. Ketika sholat. Kecuali kalau betul-betul butuh ya. Beda lagi. Sebagian menyatakan ini hai'ah ya, kiber, sombong untuk bergaya saja. Iya kan? Dulu antum tahun 90-an mungkin kalau gaya kayak gini. Nah, tahun 90-an. Ada yang sampai sini? Kalau sholat gak boleh. Ya kecuali tadi butuh. Misalkan dia pakai baju kedodoran. Ya mau gak mau daripada tangannya gak kelihatan. Seperti itu. Jadi ada butuhnya. Atau rambut dikuncir misalkan. Yang ke-12, qoblal akhir, as-shalah bihadrati ta'am. Salat dengan hadirnya makan sementara kamu butuh. Pas lapar, makanan sudah siap, makan dulu. Tidak usah buru-buru sholat. Karena sholatmu makruh. Kenapa hatimu tidak tenang? Resah hatinya. Gelisah. Jangan-jangan selesai sholat habis ini. Sholatnya tidak khusyuk. Makan dulu seperlunya, baru kemudian masuk sholat. Nah, kalau ketinggalan seperti apa? Udzur. Tidak masalah. Daripada jasadmu sholat tapi rohmu tidak sholat, karena itu tidak akan bisa khusyuk, was-was. Demikian pula menahan akhbatan, buang hajat, kecil atau besar. Walaupun sampai selesai sholat imam rawatib, tidak masalah, karena ini udzur. Karena sholat itu yang terpenting khusyuknya. Dan untuk mendapatkan khusyuknya sholat itu susah. Kita sudah tidak menahan lapar, artinya kita kenyang. Kita tidak menahan buang hajat, itu saja khusyuknya sulit. Apalagi di saat kamu menahan lapar, makanan sudah ada, atau kamu menahan hajat yang hendak kamu tunaikan, lebih dahsyat lagi godaannya. Baik. Ini diantara isyarat bahwasannya sholat itu hendaknya betul-betul menghadirkan hati, dihadirkan. Seperti kalau kamu khusyuk, lagi mengerjakan tugas khusyuk, ya dipanggil aja gak dengar saking khusyuknya. Seperti itu juga gambaran yang mudah dalam sholat, khusyuk betul-betul. Kalau dulu para ulama dikisahkan daripada mereka, ya, ketika hendak dipotong kaki atau tangan mereka, mereka minta satu permintaan, apa? Dipotong ketika sholat. Diamputasi. Kalau sekarang sudah banyak obat bius, ya, tidak kerasa. Nah, mereka dipotong ketika sudah sholat, sudah terlihat, ya, khusyuk baru dipotong. Itu gambaran khusyuk yang ada pada mereka, para ulama, para salaf. Yang terakhir, raf'ul basar ila sama, melihat ke langit ketika sholat. Dan ini juga ada sedikit disaksikan kaum muslimin, sebagian mereka menganggap itu lebih apa? Lebih menunjukkan serius. Jadi ketika takbir Allah, ya, sami Allah liman hamid. Ya, jadi memandang ke langit ketika sholat. Ini makruh. Bahkan Rasulullah dengan keras, walaupun gak sampai haram, dengan sabdanya, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama bis sholati aw la takhtifanna absarahum. Sungguh suatu kaum menghentikan perbuatan itu, melihat dengan mata ke langit di dalam sholat, atau akan disambar penglihatan-penglihatan mereka. Baik, itu 13 hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Kemudian kita masuk ke masalah yang terakhir, yaitu masalah at-tasi'ah, masalah yang ke-9, hukmu tarikis sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Sholat apa yang dimaksud? Ay al-maktubat, sholat wajib. Bukan sholat sunnah. Qala mu'allif, man taraka sholata jahidan liwujubiha fahuwa kafirun murtad. Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi wa ijma'il muslimin. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya, jahid itu menolak, tidak mengakui bahwasanya itu wajib, fahuwa kafir, maka jika tadinya dia muslim, dia kafir, murtadun, keluar dari Islam. Kenapa dia kafir, murtad? Karena dia orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, dan mendustakan ijma'nya kaum muslimin. Jika sholat saja yang termasuk bagian dari rukun Islam dia bantah, maka Islam yang seperti apa yang hendak dia ikuti? Ini satu hukum penuh. Kalau seandainya mengingkari satu ayat saja dari Al-Quran, dia bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Maka bagaimana seorang yang mengingkari sholat? Tentunya jauh lebih membahayakan. Ini juga keadaan orang yang pertama yang meninggalkan sholat. Bisa jadi dia berkeyakinan sholat itu tidak wajib bagi saya. atau saya ingkari kewajiban sholat. Qala amma man tarakaha tahawunan wa kasla. Bagian yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena menganggap remeh dan malas. Tahawun itu menganggap remeh dan juga karena malas, tapi dia tidak membantah wajibnya. Saya yakin wajib itu sholat itu wajib. Saya tidak membantah, tetapi saya malas. Ini jenis orang yang meninggalkan sholat yang kedua. Kalau yang pertama meninggalkan karena tidak yakin wajibnya, kalau yang kedua yakin wajibnya tapi dia meninggalkan karena malas, sibuk dengan urusan dunia. Qala fasahih annahu kafir idza kana tarikan laha daiman bil kuliyah. Yang sahih ini artinya isyarat di sana ada khilaf, dan yang kuat dari khilaf tersebut, yang sahih dari khilaf tersebut, bahwasannya dia kafir, murtad. Apabila dia meninggalkan terus menerus dan dia tinggalkan seluruh sholat, dia malas berhari-hari, gak sholat sebulan. Kenapa kok gak sholat? Malas. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya dia tinggalkan semua. Nah, dan terus menerus dia lakukan. Maka yang sahih kafir. Tetapi kalau sesekali kita menghukumi mereka yang kadang seminggu sekali asarnya tidak sholat, ya, karena tadi mungkin pekerjaan, biasanya ahlu dunia itu mereka mengalahkan agama karena sebab aktivitas. Jadi mereka menganggap lebih penting aktivitas dunia mereka daripada aktivitas agama mereka. Sehingga jangan heran banyak kaum muslimin yang mereka tidak sholat, menunda sholat, terkalahkan waktu sholat jika berpapasan, bertabrakan dengan aktivitas dunia mereka. Nah, yang seperti ini belum dihukumi kafir jika dia meninggalkan sesekali saja. Tapi kalau dia lakukan terus-menerus, sehari mesti ada yang bolong, entah duhur sama asar atau maghrib sama isya, bisa jadi membahayakan bagi dia. Jadi bagian yang kedua ini sebenarnya kemudahan dan uzur dari para ulama saja. Adapun hadisnya ini umum, meninggalkan sholat kafara kufur, ya, tanpa ada rincian dia mengingkari atau hanya sekedar malas. Karena ini bahaya sekali. Karena jika orang yang bermalas-malasan kemudian kita kasih pendapat yang kedua, enggak apa-apa kamu masalah, kamu malas-malasan, kamu enggak kafir insyaallah. Nah, dia akan tambah seperti itu seumur hidupnya. Bermudah-mudah dengan meninggalkan sholat. Dan satu sisi yang lain, di sini juga kita dibimbing untuk tidak bersikap hulu, melampaui batas. Sehingga kita hukumi orang yang tidak sholat sekali kemudian kafir. Ya, seperti itu. Liqaulihi ta'ala anil musyrikin, hal ini berdasarkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kondisi orang-orang musyrik zaman itu tentunya. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. At-taubah 11. Jika mereka bertaubat dari kesyirikannya, kemusyrikannya, wa aqamus shalah dan mereka menegakkan salat, perhatikan, Di setiap perintah sholat pasti menggunakan fi'il aqama. Di setiap perintah sholat pasti menggunakan perintah aqama, tegak, menegakkan, tidak mengerjakan. Tidak menggunakan kalimat fa'ala. Padahal secara konteks sama, fa'ala, aqama, mengerjakan. Cuma bedanya lafaz aqama itu seseorang yang mengerjakan sesuatu terus menerus. Continue. Kalau fa'ala, cukup sekali kamu mengerjakan, sudah termasuk dalam perintah. If'al kadza, kerjakan seperti ini. Kamu kerjakan sekali, selesai. Walaupun seumur hidup. Tapi kalau kalimat aqama, tidak akan dikatakan orang yang iqamah menegakkan kalau dia hanya mengerjakan sekali. Itu bahasa Arab. Jadi tata bahasanya pun ada makna. Maka dikatakan bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya. Wa atau zakah, kemudian mereka juga menunaikan zakat. Maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Tobat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka dari kalangan musyrik tadi adalah saudara-saudara kalian di dalam agama ini. Mereka mendapatkan seperti apa yang kalian dapatkan? Mereka diperintah seperti apa yang kalian diperintah dan dilarang seperti apa yang kalian dilarang dari itu. At-Taubah ayat yang ke-11. Fadalla ala annahum in lam yuhaqqiqu syarta iqamatis shalah falaysu bimuslimin. Ayat ini ada dalalah, petunjuk bahwasanya mereka orang-orang musyrikin di zaman itu tentunya, jika mereka tidak mau merealisasikan syarat penegakan sholat, maka mereka bukan bagiannya kaum muslimin. Wala ikhwatun lana fid din, mereka juga bukan saudara kita di dalam agama ini. Jadi kalau hanya sekedar tobat dan juga setiap tahunnya mungkin dia mengeluarkan zakat, mal atau fitr, tetapi dia tarikus sholah, meninggalkan sholat, maka mereka bukan muslim. Karena posisi sholat ini betul-betul nantinya posisi paling vital dari amalan-amalan kita. Maka betul-betul harus kita jaga. Betul-betul. Diusahakan, dipaksa. Ya, malas datang, paksa. Karena memang ibadah itu taklif, pembebanan. Jadi beban harus kita angkat. Kalau kita nyerah, beban tadi akan menjadi pemberat. Tapi kalau kita angkat, insya Allah ringan. Kenapa dikatakan sholat ini vital terhadap amalan yang lain? Karena hadis yang datang dari Rasul, inna awwala syai'in yuhasibu yaumal qiyamatus shalah. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat itu sholat. Fa'in hasunat hasana sa'iru amalihi. Kalau bagus sholatnya, amalan yang lain ikut bagus. Demikian pula jika si'at jelek, sa'a sa'iru amali, jelek pula sisa dari amalannya. Dan juga yang terpenting sholat ini di samping itu adalah asbab dukhulul jannah. Maksudnya surga. Sebagaimana terdapat pada kisah Hamdalah dan Rasulullah. Saat itu Rasulullah memberikan satu pilihan kepada Hamdalah. Salni, mintalah apa yang kamu minta wahai Hamdalah, saya akan beri. Dari dunia maksudnya. Mau minta kerbau 100 atau mau minta unta 100. Ya. Kalau kita sekarang di depan orang kaya suruh minta, apa yang diminta? Mobil, rumah. Nah, kaya, kaya raya ini. Dan tidak ada yang tidak mungkin saat itu bagi Rasul. Ketika ghanimah yang didapatkan dari hasil perang ini sangat banyak. Bahkan dikisahkan ada yang dikasih 100 onta. Ya. Yang lainnya dikasih lagi juga 100 onta. Itu mustahil. Apalagi ini sahabatnya. Apa kata Hamdalah? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya tidak minta apa-apa wahai Rasul, aku pengen menemanimu di surga seperti saat ini. Awal ghairu dalik, yang lain saja wahai Hamdalah, yang lain. Berat ini. Diulang lagi sama Hamdalah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya tidak minta yang lain Rasul, saya minta ini saja. Apa? Menemanimu di surga. Permintaan orang yang cerdas, melampaui kecerdasan yang ada. Kecerdasan manusia rata-rata seputar dunia saja, tidak lebih. Maka jika tiga kalinya Rasulullah menyatakan fa'inuni ala nafsik bikathrotis sujud, kalau gitu tolonglah ya aku untuk bisa memenuhi permintaanmu ini dengan banyak sujud. Artinya apa? Salat. Bagaimana pendapat kita kalau seandainya salat sudah tidak dijadikan sebagai sebuah kenikmatan pada diri kita sebagai muslim? Apa yang kita harapkan? Kalau salat sudah tidak dijadikan sebagai sebuah kenikmatan pada diri kita, apa jadinya? Sementara Rasul dijadikan penyejuk hatinya ada pada sholat dan keluarganya. Ju'ilat liya qurrata aini bis-shalati wa ahli. Dijadikan penyejuk hatiku itu sholat dan keluargaku. Demikian juga kita diperintah untuk mendapatkan apa yang kita minta dengan sholat. Meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Musibah sudah. Seorang muslim yang sudah tidak dicintakan hatinya untuk sholat. Artinya dia malas untuk bertemu Allah, malas untuk berjumpa dengan Allah, malas untuk meminta kepada Allah. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ahdul ladhi bayinana wa bayinahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Hakim. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Tirmidzi dengan nomor hadis 2113. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Al-ahdul ladzi, perjanjian, ikatan, antara kami dengan mereka, orang-orang kafir, kaum musyrikin di zaman beliau, as-shalah yaitu salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sudah kafir. Perhatikan lafaz hadis ini umum, paman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan salat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Al hadis rawahu atau akhrajahu Muslim. Sesungguhnya antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat, maka dia kafir. Ini penegasan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasannya perkara sholat ini sangat besar. Perkara yang betul-betul ya, mulia dan agung pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu ditanamkan kepada kaum muslimin, para sahabat saat itu. Qala, amma man kana yusalli ahyanan wa yatruku ahyanan, maka adapun perkaranya orang yang sholat terkadang dan meninggalkan sholat di hari yang lain, kadang sholat kadang tidak, au yusalli fardhon au fardhain, dia sholat satu fardu atau dua fardu dalam sehari, fadhahir annahu la yakfar atau la yukafar atau la yakfur, yang tampak dia tidak dikufurkan. Li'annahu lam yatrukha bil kuliyah, karena di secara praktek tidak meninggalkan keseluruhan sholat. Kama huwa nasul hadis, sebagaimana itu adalah nas hadis, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Fahada, adapun keadaan orang ini berbeda dengan hadis. Hadis menunjukkan ma'rifat tarkus sholat ekulliyah, dipahami dari alif lam yang ada pada as-sholah. Sementara dia hanya meninggalkan satu sholat atau dua sholat. Fahada tarku sholatin, dia hanya meninggalkan satu sholat. Las sholat, tidak sholat semuanya. Tidak ya, semua fardu sholat. Wal aslu baqaul islam, secara asal kata beliau tetapnya dia dalam Islam. Jadi pendapat paling betul-betul ringan. Tapi bukan berarti boleh. Ini masalahnya adalah apakah dia keluar dari Islam sehingga kita muamalahi dengan orang kafir, atau tetap dalam Islam sehingga kita muamalahi dengan seperti kaum muslimin, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, masih adanya saling mewarisi antara dia dengan keturunannya atau dia dengan yang ya usulnya, bapak ibunya. Fala nukhrijuhu minhu illa biyaqinin, kita tidak mengeluarkan orang seperti ini dari keislamannya kecuali dengan yakin. Fama sabata biyaqinin, sesuatu yang jika tetapnya dengan keyakinan, la yartafi'u illa biyaqin, tidak akan berubah dari posisi semula kecuali dengan keyakinan yang baru. Ya, seperti orang yakin sudah wudu. Yakin tadi sudah wudu, yakin betul, ingat betul. Ya, kemudian dia berjalan ke masjid. Dia ragu, aduh wuduku batal atau belum ya tadi jalanku tadi. Ya, jika dia tidak yakin, maka as'al aslu baqa'ul makan ala makan. Dia tetap di posisi awal, suci. Kenapa? Jika dia yakin masuk pertama kali dengan yakin, maka tidak akan bisa mengeluarkan hal ini kecuali dengan yakin yang kedua. Yakin batal, ya sudah batal. Demikian pula dalam masalah ini. Sesuatu yang dia tetap dengan yakin masuk Islam karena dia apa? Syahadat dan lain sebagainya, masuk dengan yakin. Maka dia tidak akan berpindah dari keislamannya kecuali dengan yakin yang sama. Artinya betul-betul dia tidak mau sholat yang 5 waktu, terus menerus dia kerjakan. Ya, dengan itu dia akan keluar dari Islam. Tapi kalau tidak yakin karena dia masih sholat, kadang tidak sholat, tidak yakin, berarti dia tetap di atas hukum yang pertama. Ini kaidah. Ini kaidah yang besar. Jadi ini seputar apa? Hukum tarikus sholah. Intinya jangan bermudah-mudahan. Tapi juga jangan sembrono. Untuk kita jangan bermudah-mudahan. Tapi kalau kita mau menghukumi orang juga jangan sembrono. Jangan main kafir. Ya. Di sini kita nukilkan sedikit dari penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Bas rahimahullah untuk melengkapi. Qala Syekh bin Bas rahimahullah, tariku shalah ala halain. Orang yang meninggalkan salat itu satu di antara dua keadaannya. Ihdahuma an yatruka salata ma'al jahdi lil wujub. Yang pertama dia meninggalkan salat dan mengingkari kewajibannya. Fa yara annaha ghaira wajibatin alaihi wa huwa mukallaf. Dia berpendapat salat itu enggak wajib bagi dia padahal dia sudah mukallaf. Ya, fa hadza yakunu kafiran kufran akbar. Maka yang seperti ini terjatuh pada kekafiran besar, keluar dari keislaman. Bi ijma'i ahli ilmi, pendapat yang pertama ini sesuai dengan kesepakatan ahlul ilmi, jumhur. Jadi jumhur berpendapat orang yang meninggalkan sholat, mengingkari kewajiban sholat, karena mengingkari kewajiban sholat, kafir. Al-halatu tsaniyah, yang kedua kata beliau, man tarakaha tahawunan wa kasla wa huwa ya'lam annaha wajibah fa hadza fihi khilafun baina ahli al-ilm. Adapun keadaan yang kedua, dia meninggalkan karena menyepelekan atau karena malas, tapi dia yakin sholat itu wajib. Maka di sini terjadi beda pandang antara ulama. Faminhum, sebagian mereka, man kafarahu kufron akbar, memasukkan dia dalam kufur besar. Sama saja, kufur dia. Waqala, dan mereka berkata, innahu yakhruju min millatil Islam wa yakunu murtadan. Dia keluar dari agama Islam dan dia murtad. Kaman jahada wujubaha fa innahu la yuksal wa la yusalli alaihi idza mata. Seperti keadaan orang yang mengingkari kewajiban sholat. Sehingga kalau dia mati, tidak perlu dimandikan, tidak perlu kamu sholatkan. Kenapa? Kufur. Maka di sini kita juga ketika mensholatkan jenazah, ya, yang kita tahu dia tidak sholat, apalagi dukun, ya tidak usah. Ya, khawatir. Keseharian tidak sholat, kemudian mati mau disholatkan. Oh, dia sendiri aja tidak mau sholat, mau sendiri kok kita mau sholatkan. Seperti itu. Sebagai apa zajron? Sebagai apa bentuk peringatan? Kalau dulu Rasul alaihi salatu wasalam ketika ingin menjadi imam, jenazah ditanya, dia punya hutang belum? Dia punya hutang tidak? Jika dia mengatakan punya, kemudian ditanya apakah ada yang menanggung? Ya. Jika dijawab tidak ada, maka dia tidak mau mensolatkan. Tapi membiarkan yang lain mensolatkan, silahkan. Sebagai bentuk apa zajron, ya penegasan bagi yang lain jangan seperti itu. Baik. Bahkan wala yudfan ma'al muslimin wala yadzul muslimun min aqaribi, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tidak pula kerabatnya yang muslim mewarisi dari dia. Jadi tidak ada hukum waris lagi. Kenapa? Kalau yang mati orang tuanya berarti mereka itu apa? Kafir, hartanya bukan harta warisan. Itu pendapat yang pertama, keras, sama kafir mereka. Ini pendapat yang ya keras, sama saja. Kata mereka, apa hujahnya di antaranya? Hadis yang kita baca tadi, bainar rajul wa bainal kufri wa syirki tarku shalah. Umum. Kemudian mereka juga berhujah dengan lafadznya wal kufru wa syirku idza utliqa bi ta'rif fa huwal kufru wa syirkul akbar. Kalimat kafir dan kalimat syirik itu jika dimutlakkan penyebutannya dengan alif dan lam, ya, asyirku, al-kufru, itu yang dimaksud adalah kufur besar atau syirik besar. Baik. Ini pendapat yang pertama. Keras. Wa qala al-akharun min ahli al-ilm, pendapat yang kedua, menyikapi kafir atau tidak orang yang meninggalkan sholat karena malas atau bermudah-mudah. Innahu la yukfar bidzalika kufran akbar bal huwa kufrun asghar. Dia tidak dikafirkan dengan kafir besar, tetapi dimasukkan dalam kafir kecil. Masih muslim, masih dimuamalahi dengan ya seperti kaum muslimin. Li'annahu muwahhidun yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Karena dia masih bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Wa yu'min bi annaha fardhu 'alaihi. Dia masih yakin salat itu wajib. Wa ja'aluha kazakah wa siyam wal hajj. Mereka menjadikannya seperti zakat dan puasa, haji. Layuk farmin tarkiha innama huwa asin. Dia tidak dikafirkan karena meninggalkan sholat, tetapi dia asi, bermaksiat. Tetapi waqad ata jarimatan azimah, dia telah mendatangi sebuah dosa yang besar, berbahaya. Walakinahu layukafar bidzalikal kufrul akbar, tetapi tidak dikafirkan dia dengan itu semua, dengan kufur besar, artinya keluar dari agama. Wassawab al-qaulul awal. Ini Syekh bin Bas berpendapat dengan pendapat yang pertama. Nah, bahaya sekali ini masalahnya. Sangat berbahaya. Tapi bagi mereka yang berpendapat dengan pendapat yang kedua pun, sebagian ulama menguatkan yang kedua. Apalagi mayoritas negeri kita, orang tua kita. Ya, kalau kita tanya mereka, apa hukum sholat? Wajib. Tapi kenapa tidak sholat? Sibuk ke sawah, sibuk ke ladang. Diingatkan baik-baik, diingatkan betul-betul, terus kasih hujahnya. Begini, begitu, sampaikan dengan baik, diajak, ya, dikasih motivasi. Jangan cuma dikasih risalah, nih loh, risalah sholat itu wajib, terus tinggal pergi, jangan. Itu bukan iqamatul hujah namanya, oh kamu aja gak suka baca kok, yang lain suruh baca gitu. Kadang kita itu aneh ya. Pengennya iqamatul hujah cuma kasih kertas, kemudian selesai sudah iqamatul hujah. Kita saja kadang kasih buletin Jumat itu yang kita baca judulnya toh. Sudah, selesai. Terus orang lain kamu kasih terus mau baca semua gitu. Sulit. Nah, jadi iqamatul hujah itu tidak hanya seperti itu. Baik, tidak seperti itu. Apalagi ke orang tua kita, keluarga kita, dikasih motivasi, kalau perlu belikan sajadah baru, belikan pecinya, belikan sarungnya, diajak kalau ke masjid, diingatkan. Sampai betul-betul kamu sudah jemu, jenuh, dia sendiri enggak ada kelihatan mau baik, ya mungkin di situ sudah selesai iqamatul hujjah. Itu penting. Jadi iqamatul hujjah itu betul-betul yang kamu ajak itu ngerti betul. Ya, betul-betul paham. Ya, sampai kamu jenuh mau cara apa lagi saya supaya dia itu ngerti. Ya. Tapi tidak sekedar ngasih tulisan, ngasih kaset, ngasih rekaman, sudah didengar belum? Misalkan, belum. Ya wajar. Oh, yang ngasih juga belum dengar. Jangan berharap orang itu kemudian mau ya aktif kalau kita sendiri kurang aktif. Apalagi ini masalah hidayah. Ya, terkadang tanpa ini orang tiba-tiba nyamper. Saya pengen belajar sholat. Alhamdulillah. Ada enggak bukunya? Kasih. Alhamdulillah. Walaupun masih baru, masih dalam plastik, biar dia yang buka. Kalau perlu ini buat kamu. Nah. Baik. Itu namanya iqamatul hujjah. Betul-betul terangkat kesamaran, kebodohan dari orang yang kita inginkan kebaikan dari dia. Qala muallif rahimahullahu taala, selesai kita dari bab yang keempat. Kita masuk pada al-bab al-khamis. Bab yang kelima. Fi salati tatawwu, tentang seputar hukum salat sunnah. Salat tatawwu. Ya, salat-salat yang bukan wajib. Apa saja? Terkadang sebagian kita sudah paham, sebagian lagi tidak paham. Sholat apa ya? Ya. Maka di sini kita akan jabarkan bersama-sama apa saja sholat-sholat tatawwu atau sholat sunnah itu. Qala mu'allif wa fihi masail. Di dalamnya ada beberapa permasalahan. Wal muradu bit tatawwu'i kullu ta'atin laisat biwajibah. Yang dimaksud dengan kalimat tatawwu adalah setiap ketaatan yang sifatnya bukan wajib. Pilihan, silahkan dikerjakan, silahkan ditinggalkan. Beda dengan wajib, tidak ada pilihan kecuali dikerjakan. Baik. Al-mas'alatul ula fadluha wal hikmatu min masru'iyatiha. Keutamaan yang akan didapat dan hikmah dari pensyariatan sholat tatawwu. Awalan yang pertama, fadruha, keutamaannya apa? Sholat sunnah itu keutamaannya apa? Intinya, mungkin sedikit kita beri maklumat, ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita kerjakan, maka kerjakan. Baik yang wajib, yang tentunya difokuskan, dan juga yang sunnah. Prinsipnya apa? Setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita, itu pasti ada keutamaan, ada faedah, dan ada pahala. Tahu pahalanya, tahu hikmahnya seberapa, alhamdulillah. Tidak tahu, kita kerjakan. Karena pada prinsipnya setiap perintah itu pasti baik. Demikian pula larangan. Setiap apa yang Allah larangkan kepada kita, maka tinggalkan. Baik yang kita ketahui hikmahnya atau tidak. Karena pada prinsipnya apa yang dilarang untuk kita, jamah pasti jelek. Perintah yang jelas tentunya ada nasnya. Dan larangan tentunya yang jelas ada larangannya. Fadluha, keutamaannya. At-tatawwu' bis-salati min afdhalil qurabat ba'dal jihadi fi sabilillah wa talabul ilm. Tatawwu', menambahkan dari yang wajib dalam hal ini sholat merupakan ibadah yang paling afdol setelah jihad dan cari ilmu. Cari ilmu masih menempati posisi pertama. Ya, cari ilmu masih menempati posisi pertama. Jadi apa yang kita lakukan saat ini dengan duduk seperti ini ibadah. Ya, bukan sesuatu yang sia-sia. Bahkan lebih baiknya ibadah setelah yang wajib cari ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu. Karena dengan ilmu kita terbimbing dan bisa membimbing orang lain. Limu dawamatin Nabi alaihi salatu wasalam ala taqarrub ila rabbih binawafil shalah. Hal ini berdasarkan karena Rasul senantiasa dawam terus-menerus mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya dengan nawafil shalah. Ya. Tapi memang bagian ibadah untuk masing-masing kita beda. Yang terbagus kalau bisa semua ambil. Kalau tidak, maka yang dimudahkan untuk kita, ya, perkuat. Apa maksudnya? Sebagian dari kita hamba-hamba Allah, terkhusus kaum muslimin tentunya dalam hal ini Ahlu Sunnah, ada sebagian mereka yang dibukakan pintu sholat. Ringan sekali sholatnya. Sholat 12 rakaat itu enteng. Bangun malam juga enteng untuk sholat. Tapi berat untuk puasa. Puasa dapat 1 jam itu rasanya sudah setengah hari. Berat juga baginya untuk sedekah. Berat sekali. 1000 perak saja masih dipikir. Ini kalau saya tabung tiap hari, seminggu 7000. 4 minggu 28.000. Setahun dipikir sampai segitu detail. Kenapa? Memang enggak dimudahkan untuk sedekah. Ya. Sebagian yang lain, futihatlahu babas siyam, dibukakan untuknya pintu puasa, ringan puasa itu. Daud setiap hari puasa Daud masyaallah, kerja nyangkul, lembur. Daud puasanya masyaallah. Ini ada teman kita yang puasa Daud dulu di Damaskus. Tiap hari Masya Allah ini orang kuat sekali. Kita juga geleng-geleng. Musim panas juga puasa. Musim dingin dia puasa. Kuat puasanya. Sama asal kita. Main bola. Ya. Kita terkapar dia puasa pulang. Puasa dia. Ya. Kuat-kuat. Tapi sholatnya tidak kuat. Sholat 1 rakaat rasanya kayak berdiri 5 jam. Mau tahajud sudah bangun jam 3, tidur lagi nanti setengah 4. Sudah azan nunggu koma. Berat sholat. Puasanya hebat. Sodakohnya juga berat. Satu lagi dibukakan pintu sodakoh. Ringan sodahnya Masya Allah. Seperti gak takut miskin. Butuh? Nih. Butuh apa? Nih. Sampai dia nawarkan perlu apa, ngomong saja. Ringan, puasanya berat tapi sholatnya juga berat. Ya. Walaupun yang terbagus semuanya ya kalau bisa, tetap dipaksakan. Bisa semua ringan, masya Allah, kenikmatan tersendiri. Ya. Kalau tidak bisa, yang dibukakan untuk kita, ya itu yang diperkuat. Tetapi ada yang lebih afdal dari itu semuanya, dibukakan pintu ilmu terbaiknya. Ya, terbaiknya itu seperti yang dituliskan siapa Imam Malik terhadap seorang alul ibadah yang ketika itu kirim surat Imam Malik suruh menyendiri ibadah, kemudian Imam Malik membalasnya dengan seperti itu. Sebagian kita dimudahkan sholat, dimudahkan puasa, nggak dimudahkan yang lain, dimudahkan sedekah tapi nggak yang lain. Dan aku menyangka makung tu alai apa yang aku saat ini ada. Ya tidak aku sangka lebih baik dari apa yang kamu ada sekarang. Artinya menyampaikan ilmu, belajar ilmu, tidak aku sangka lebih baik dari apa yang kamu kerjakan dengan menyendiri dari ibadah. Tapi di sini sholat, ya tentunya sebagai termasuk kebaikan. Jadi apa yang dimudahkan lakukan. Yang belum dimudahkan berusaha. Ya, berusaha. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qol, hadis qudsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang adali waliyan, mengganggu wali-waliku, maka aku umumkan perangan dengan dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, ahabbu ilayya mimma faradtuhu alaih, lebih aku cintai dari apa yang aku fardukan kepada dia. Jadi taqarrub yang paling Allah cintai adalah apa yang Allah wajibkan. Itu yang pertama. Jangan sampai dibalik. Kita dengan sunnah betul-betul jaga, tapi fardunya malah lewat. Ya. Kita sibuk dengan sunnah-sunnah, maksudnya yang ibadah sunnah. Jangan sampai sunnah-sunnah yang dimaksudkan adalah sunnah Rasulullah. Ibadah-ibadah sunnah kita jaga baik-baik, tapi fardunya malah lemah. Jangan. Fardunya dulu, baru kemudian yang sunnah. Wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan terus-menerus ternyata, selain dia mengerjakan yang wajib, dia mengerjakan yang sunnah juga. Hatta uhibbu, sampai aku cinta sama dia. Yang wajib dikokohkan, tambahkan yang sunnah, ya istiqomah, sampai aku cinta sama dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, apabila aku sudah cinta kepada seorang hamba, maka jadilah aku ini pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar. Artinya apa? Mendengar nasihat-nasihat mudah, mendengar ya pembahasan masalah agama mudah. Wa yadahu allati yubtisu biha, aku jadi tangannya yang dia pakai untuk memukul. Dia tidaklah memukul ya, bergerak, melainkan karena apa? Ridho, mencari ridho Allah dan menghindarkan daripada amarah Allah. Wa rijlihu allati yamshi biha, dan aku jadi kedua kakinya yang dia langkahkan. Artinya dia melangkah-melangkah menuju perkara-perkara yang Allah ridhoi. Al-hadis. Baik. Itu keutamaannya. Dan keutamaan yang lain disebutkan oleh para ulama, sholat-sholat sunnah itu seperti pagar. Ya, seperti pagar untuk rumah-rumah kita. Apa fungsi pagar untuk rumah kita? Ya, kalau kita bikin rumah tentunya, khususnya di perkotaan, di samping kita memikirkan bangunan dinding yang melingkar, kita memikirkan pagar. Apa tujuannya? Supaya kalau ada maling tidak mudah masuk. Iya kan? Tapi kalau di kampung-kampung boro-boro pagar, dibiarkan sampai pintu aja dibuka semuanya. Itu kalau di kampung. Apa tujuannya dan kenapa? Pagar itu untuk menghalangi tentunya gangguan-gangguan yang tidak diinginkan masuk rumah. Sebelum dia masuk ke pintu tentunya akan lewat pagar. Kalau pagarnya kokoh dia akan tertolak. Demikian juga sholat-sholat sunnah kata mereka. Jika seseorang di samping wajibnya dia kuatkan dan dia tambahkan dengan sunnah, setan ketika hendak masuk yang wajib, dia harus melewati yang sunnah dulu. Dia harus menghilangkan yang sunnah yang dia biasa kerjakan. Ya, kalau dia tidak bisa, dia tidak akan mampu nembus yang wajib. Jadi ketika seseorang terbiasa sholat sunnah, ya, pergi ke masjid jamaah, sholat sunnah, pasti pertama kali yang malas untuk dia kerjakan bukan yang wajib, yang sunnah, aduh lagi mas sholat sunnah ini. Pasti ini dulu yang akan terkena. Sholat sunnahnya dulu yang akan dia tinggalkan. Ya, baru kemudian kalau berlanjut, baru yang wajibnya mungkin dia mulai malas. Artinya setan tidak akan masuk, mampu menggoda yang wajib kita kalau kita masih punya suar sunnahnya ini, pagar-pagarnya ini. Tapi kalau orang tidak punya sunnah sama sekali, tidak pernah rawatib, tidak pernah sholat sunnah yang lain, biasanya langsung masuk malasnya pada yang wajib. Kenapa tidak punya pagar sudah? Itu kata para ulama. Jadi sholat sunnah itu seperti pagar, seperti suar yang akan menghalau pencuri sebelum dia akan mendobrak pintumu. Nah demikian juga sholat sunnah kita akan menghalau setan sebelum merusak sholat wajib kita. Nah, jadi orang kalau tidak punya sunnah maka akan mudah sekali digoda yang wajib. Tapi kalau dia punya sunnah dan dia kuatkan sunnahnya, maka minimalnya yang hanya akan keluar adalah yang sunnahnya saja. Yang wajibnya tetap terjaga. Baik. Tsanian, yang kedua, al-hikmatu min masru'iyyatiha, hikmahnya apa? Qala mu'allif, waqad syara'a Allahu subhanahu tatawwu'a rahmatan bi'ibadihi. Allah mensyariatkan, memerintahkan dengan ibadah-ibadah sunnah itu sebagai rahmat, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Faja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsihi. Setiap yang fardu, Allah jadikan yang sunnah dari jenisnya. Apa tujuannya? Liyazdadul mu'min imanan, supaya seorang mukmin bertambah imannya. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah, rawatib, ya, tahajud, qiyamul lail. Ada puasa wajib Ramadan, ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kemis, ada ayamul bait, dari jenisnya. Warif'atan fid darajat, dan semakin tinggi derajatnya. Bifi'li hadat tatawwu', dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah ini. Itu yang pertama. Untuk semakin menambah iman dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnah itu kan penghias. Sunnah itu pelengkap. Kita kalau punya sesuatu, tentunya pengen dihias, pengen dilengkapi supaya indah. Demikian juga halnya ibadah. Kita bangun sebuah rumah, tidak mungkin tembok bata disusun gitu aja. Pasti pengen dicat, pengen ada kolam renangnya, ada tamannya, ada perhiasannya, supaya indah rumah kita. Demikian juga ibadah. Adanya sunnah dalam ibadah untuk menghiasi yang wajib. Litakmulal faraid, ya, agar supaya semakin sempurna yang fardu-fardu tersebut. Seperti bangunan rumah, kalau selesai dibangun, belum dicat, belum kita katakan rumah itu selesai, belum finishing. Tapi sudah dikatakan rumah bisa ditinggali. Wa tujbar yauma al-qiyamati bihadza tatawwu, dan juga bisa untuk menutup celah kekurangan yang terjadi pada yang wajib dengan tatawwu yang dikerjakan. Fa innal fara'idha ya'tariha naqs, ibadah-ibadah yang fardu terkadang ya ada sesuatu yang kurang, rentan dengan kekurangan. Kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasibu bihi al-'abdu al-muslim yaumal qiyamati shalah. Amalan pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba muslim di hari kiamat, salatnya. Fa in atammaha, kalau seandainya dia sempurna, dia lakukan dengan baik. Wa illa kila, kalau tidak dia lakukan dengan kurang baik, kurang sempurna, dikatakan kembali, ungzuru halahu min tatawwu, apakah dia punya salat-salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil faraid ukmilatil faridah min tatawwu'ihi, kalau dia punya salat-salat sunnah, disempurnakan yang kurang dari yang fardu dari sholat sunnahnya. Thumma yaf'alu bisairil a'mal al-mafrudah mithlu dhalik, kemudian dilakukan yang seperti itu pada amalan-amalan yang lain. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Albani fi sahihi an-Nasa'i, hadisnya sahih. Taib ala kulli hal, apa yang Allah perintahkan pada kita pasti ada hikmah. Pasti ada keutamaannya. Kita tahu alhamdulillah, tidak tahu kita yakini pasti ada. Baik, kita kemarin sudah membuka kitab yang berjudul Adabul Usrah wa Dzikru Suhbati wal Ukhuwah, adab-adab pergaulan, persahabatan dan ukhuwah. Penting sekali karena kita tidak terlepas dari orang lain, apalagi sesama ahlu sunnah. sama Muslim. Penulisnya adalah Abul Barakat Al-Ghazi rahimahullah. Kita bacakan muqaddimah dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama khawasa ibadihi bil ulfati fid din. Segala puji milik Allah yang telah memuliakan hamba-hamba yang khusus dengan persatuan di dalam agama. Wa waffaqahum li ikrami ibadihi al mukhlasin. Allah berikan mereka taufik untuk memuliakan hamba-hamba yang ikhlas. Wa zayyanahum bil akhlaqil karimah wa syaimir radiyah. Allah hiasi mereka dengan akhlak yang mulia dan akhlak yang diridhoi. Ta'adduban bi afdalil basariyah, sebagai bentuk adab terhadap manusia terbaik Sayyidul Ummah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. I'lam ayyuhal akh as-salih, ketahuilah wahai saudaraku yang soleh. Aslahallahu sya'nana, semoga Allah memperbaiki urusan kita semua. Anna li adabi suhbati wa husnil usyrati aujuhan. Sesungguhnya adab dalam pergaulan dan persahabatan ini ada beberapa aujuhan, ada beberapa hal, ada beberapa poin. Wa ana mubayyinun minha ma yadullu ala akhlaqil mu'minin wa adabis salihin. Dan aku akan menjelaskan darinya apa yang menunjukkan dari adab dan etika akhlaknya seorang mukmin dan adabnya orang-orang yang soleh. Wa ya'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dahum li ba'din rahmatan wa aunan. Dan diketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian mereka atas sebagian yang lain sebagai kasih sayang dan penolong. Dan sahih, al-akhu qawiyun bi-akhi, seseorang itu akan kuat dengan saudaranya. Baik. Dan rahmah, ya sebagai kasih sayang, kita akan kesepian tanpa sahabat. Kita akan terhibur dengan mereka. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasad. Idzastaka minhu 'udwun tada'a sa'iruhu bil huma was-sahar." Permisalan seorang mukmin antar mereka di dalam kecintaan, di dalam kasih sayang, seperti satu jasad. Permisalan seorang mukmin dalam hal kecintaan dan kasih sayang antar mereka seperti satu jasad. Apabila mengeluh darinya jasad, maka akan merasa seluruh badan dengan panas dan sahar, mata yang tidak terpejam, tidak bisa tidur. Itu permisalan mukmin satu dengan mukmin yang lain. Sampai siapa Rasul alaihi salatu wasalam permisalkan dengan tubuh. Dekatnya mereka, dekatnya hamba-hamba mukmin satu dengan yang lain. Tetapi juga pada arah yang lain, keberadaan kita dengan sahabat-sahabat kita masing-masing fitnah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan sebagian kalian atas yang lainnya fitnah. Maka apakah kalian mampu bersabar? Ini satu sisi. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir. Wa qala muallif wa qala alaihi salam, al mu'min lil mu'min kal bunyan al marsus yashuddu ba'duhu ba'dahu. Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang kokoh. Yasuddu ba'duhu ba'dho, yang sebagiannya menguatkan yang lain. Bata ditumpuk bata, ya, menguatkan. Jadi bangunan rumah ini kalau belum sempurna itu masing-masing mewakili dia. Misalkan tembok. Ya. Ini kalau belum terangkai menjadi rumah, kita dorong tembok yang sini, dia akan jatuh sendiri. Ya, demikian juga tembok yang sebelah sini. Kalau belum terangkai dengan satu rumah, kita dorong akan jatuh yang sebelah sini. Tapi kalau sudah terjadi satu rumah, kita hancurkan yang sana, yang sini tetap berdiri. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu mukmin. Diumpamakan sampai sedekat itu oleh siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Dan ini diaplikasikan oleh mereka, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, pada masa mereka. Bagaimana diceritakan kaum muhajirin dengan Ansor. Ya. Bahkan sampai-sampai ada kalangan Ansor yang menawarkan satu istrinya untuk dinikahi. Tidak dia yang nyerai, pilih yang tercantik, saya akan ceraikan. Kalau kita kan pilih yang terjelek, yang tertua, silahkan dinikahi. Ini pilih yang kamu suka, silahkan dinikahi. Sampai seperti itu persahabatan mereka. Baik. Itu permisalan. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga disebutkan oleh Ibnul Mu'tas rahimahullah, man ittakhadha ikhwanan kana lahu a'wanan. Barang siapa yang pandai mencari teman, dia akan pandai, ya, dia akan banyak memiliki bantuan dan kekuatan. Semakin banyak teman, semakin banyak bantuan dan kekuatan. Baik, ini juga dikuatkan dalam hadis, inna syaitan ma'al wahid. Syaitan itu akan bersama seseorang ketika bersendirian. Wa ma'al itsnain ab'ad. Dan ketika berdua tambah jauh, berdua tambah jauh, berdua, bertiga, berempat tambah semakin jauh. Dan itu kita rasakan betul. Tidaklah setiap kita melakukan kemaksiatan melainkan ketika sendiri. Antum ketika bersama-sama seperti ini semuanya soleh. Ada teman yang ngantuk, hei bangun. Iya kan? Ada temannya yang kira-kira ada maksiat, enggak boleh loh, haram ya. Tapi ketika bersendirian mudah sekali kita terjatuh dalam kemaksiatan. Ya, kenapa? Naam, syaitan. Wa qala alaihi salam. Cukup insyaallah. Mukadimah. Belum ada punya buku kan? Silakan browsing di ada PDF-nya. Kemarin ada yang bertanya, lupa, ini tentang Ali karamallahu wajhah. Itu gelar dari Syiah, nanti kita jelaskan. Tidak ada yang bisa dikatakan karamallahu wajhah, ya, yang sahih radhiyallahu ta'ala. Nanti ada tanbih insyaallah. Ustaz, apakah diperbolehkan dalam sholat kita diniatkan untuk mendapatkan faedah dari sholat tersebut, seperti keutamaan sholat duha akan mendatangkan rezeki dan keutamaan yang lainnya? Apakah hal tersebut termasuk mencari keridhaan Allah? Naam, silahkan, tidak apa-apa. Nah, tidak dilarang. Justru itu semakin akan memberikan kita motivasi, ya, semakin memberikan kita motivasi untuk beribadah. Tidak apa-apa. Selain kita ingin mencari pahala, cari ridho dari Allah. Yang terpenting ikhlas dan ittiba. Dan ini tidak akan mengurangi keikhlasan kita. Demikian apa dalilnya? Ketika ada sahabat yang saat itu berperang. Sahabat sedang makan kurma. Dia bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, in mitu fa aina ana? Kalau saya mati dalam peperangan ini, di mana saya? Anta fil jannah, kamu di surga. Apa sahabat ini? Fa'ulkiya tamarot, dibuang tamar yang di tangannya, yang di sini dilepeh. Bah, kuh. ya, kemudian langsung dia maju meninggal. Dia meninggal berjuang untuk apa tadi? Untuk mendapatkan apa? Surga. Seperti itu. Tapi biasanya sholat duha ini untuk pembuka rezeki biasanya, ya. Yang suka baca-baca fadhail amal, sholat duha sekian rakaat nanti terbuka rezekinya. Udah nggak usah mikirin rezeki, rezeki itu udah ditulis, tenang aja. Nah, yang penting surga, dapat masuk surga insya Allah. Masalah rezeki insya Allah ada semuanya, masih diberikan nafas masih ada rezekinya. Orang itu kalau sudah nggak ada rezekinya pasti meninggal. Kalau antum masih hidup, rezekinya masih ada. Masih hidup kan? Masih ada insya Allah. Apa Ustaz, ada ikhwah yang sehari-hari menulis status medsosnya. Terkadang isinya curhat, nasihat, terkadang ingin menyampaikan sesuatu terhadap ikhwah, tapi tidak berani, sehingga menulis lagi unek-uneknya di status medsos. Dan terkadang isi curhatnya tidak layak untuk diketahui semua orang. Mohon penjelasannya. Ini imbas dari kurang ilmu. Ya, imbas dari kurang ilmu ya seperti ini. Artinya kita nasihatkan ya, ikhwah, status-status yang kita upload itu yang sifatnya baik saja. Enggak usah yang sifatnya nyindir. Tidak usah yang sifatnya ada tekanan. Apa maksudnya? Terkadang bisa dipahami salah atau akan jadi salah paham antara satu dengan yang lain. Bahkan orang yang akhirnya bukan dia yang dia tujukan, yang merasa yang sebelah sana. Kejelekannya semakin apa? Menyebar. Dan setan akan bermain di situ. Jangan-jangan waktu itu waktu sama saya ini. Statusnya kok pas seperti yang kemarin, padahal yang dia maksudkan yang nulis bukan untuk bulan. Ini banyak terjadi, apalagi ummahat. Ya, kita sudah nasihatkan tiap hari kalau taklim ummahat di Cikarang. Tiap hari. Suaminya periksa status istrinya. Nah, mereka kan yang biasa memang jago-jago kayak gitu, jago perang dunia maya. Beraninya cuma di situ. Baik. Dan ini bukan bentuk nasihat seperti ini. Kalau yang dimaksudkan nasihat bukan bentuk nasihat. Apalagi sampai menulis sesuatu yang tidak baik. Jorok misalkan. Tidak pantas. Tidak seperti itu cara menasihati. Tidak perlu menulis nasihat di status. Ustaz, bolehkah mengganti niat sholat tahiyatul masjid dengan niat sholat duha atau niat sholat sunnah lainnya? Boleh. Sunnah dengan sunnah boleh. Yang tidak boleh, sunnah kewajib. Kalau perlu kumpulkan semuanya. Ya, masuk masjid, niatkan sholat apa, sunnah wudu, tahiyatul masjid, duha, rawatib. Boleh. Enggak usah dirubah. Kumpulkan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum khitan bagi wanita? Sunnah. Tapi jangan salah potong kebablasan atau kurang. Khitan bagi wanita untuk taklilus syahwah. Ya, kalau salah nyunatnya, tambah besar syahwatnya. Tentunya ini rujuknya katiba para dokter. Sunnah saja. Apa pendapat yang rajih orang kafir yang masuk dan duduk di ruang utama masjid dalam rangka belajar berbincang tentang Islam karena ketertarikan tentang Islam, karena yang orang kafir orang Jepang di mana di negara tersebut Islam, apa ada larangan orang kafir masuk masjid? Ada. Kalau di Masjidil Haram mungkin ya, tapi kalau kita insyaallah enggak. Wah, justru malah khair ini. Enggak apa-apa, diajak bicara, diajak ngobrol. Kalau antum bisa baca Jepang. Nah, kalau enggak bisa ngapain ngobrol? Bahasa Indonesia aja kecampur ngapak-ngapak misalnya. Bagaimana sikap kita jika melihat orang Jepang kafir ikut belajar sholat yang dengan ikut bergabung di sholat? Suruh syahadat dulu. Syahadat. Ya. Masa langsung suruh belajar sholat? syahadat dulu baru sholat. Ya, kalau dia pengen memang Islam, kalau mau tertarik Islam, syahadat dulu. Dituntun syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh muslim, baru diajarkan sholat. Jangan diajarkan sholat dulu, syahadat dulu. Enggak apa-apa. Baik. Disuruh syahadat dulu, jangan sholat. Kalau dia betul-betul. Kalau bisa terputusnya hak mewarisi dan diwarisi apabila seorang yang kuntat, apakah menjadikan orang tersebut juga boleh juga bukan mahram lagi dengan kita? Wallah alam. Secara ini belum kita dapatkan penjelasan. Secara mahram tetap mahram. Secara mahram tetap mahram. Cuma kecuali nanti kalau ada nikah, ya mungkin nanti dilihat lagi. Tapi tetap izin ya, walaupun dia kafir. Allah alam, pembahasannya perlu dilihat kembali. Tapi tetap dia itu bapaknya, boleh safar dengan dia, seperti itu. Ustaz, hukum menjalankan puasa Syaban di hari, 10 hari terakhir, terus disambung Ramadan, gak boleh. Khawatir, masuk yaumus syak. Kadang orang berpikir 10 hari bulan Ramadan kan nanti biasanya kan di sini berbeda pendapat nih. Nanti kalau pas qadarullah ini saya sudah kena nih satu. Kalau pas misalkan pemerintah menetapkan tanggal 1 ternyata tanggal 30 sudah apa puasa, saya sudah dapat nih. Nah, itu justru yang haram di situ. Puasa pada hari syak. Ya, bukan inisiatif. Loh, masa haram ya haram. Tidak boleh seperti itu. Maka kalau dari awal sudah enggak puasa Syaban, kalau cuma tinggal 10 hari ya enggak usah puasa. Kalau yang dimaksudkan puasa Syaban loh. Tapi kalau yang diinginkan puasa yang lain, yang sudah biasa dia rutinitas dia lakukan, silahkan, enggak apa-apa. Seperti itu. Allahu taala alam. Nah, tapi insyaallah sudah masuk adzan.